penuh penjara. Engkau mengingatkanku pada kasihku yang dulu, yang telah lama pergi. Terima kasih. Thank you. kau yang tanam bibitnya, dan kau yang makan buahnya. Pahit manis noda cinta harus kau terima. Jangan kau katakan aku si raja tega, karena telah kutemukan orang pengganti dirimu. Menangislah engkau, menang, keluarkanlah air matamu. Menjeritlah engkau, menjerit. Tak ada yang melarang diri. Sejuta kali kau katakan maaf dan sadar, telinga ini tak mau lagi mendengar. Kau yang bermain api, kau yang terbakar sendiri. Menangislah, jangan kau berhenti. Sayang, ku tak kuasa. kasih tersimpan di hati, terkunci rapat terjaga, yang tak mudah dicuri orang. Tapi setelah kini kau dah tersimpan di hati, terkunci rapat terjaga, yang tak mudah dicuri orang. Terkunci rapat terjaga. Engkau sungguh terlalu Percuma bersandiwara, berkudung setiap hari. Kalau harapan cintaku hanya lewat di hatimu, terlalu engkau sungguh. Kau sembunyi-sembunyi menyintai dia bila ku tak ada. Rembulan pun tahu kau mendustaiku, tak guna kerudung kau pakai. Kalau bikin luka di dalam dadaku, mengapa kau sembunyi-sembunyi? Kita berkenalan, ku sebut namaku, kau kata.

untuk